السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والبعث. Para jemaah dan ikhwah, assalamualaikum. Dan kepada masyarakat yang rahmatullah Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahuwataala, di mana pada kesempatan ini kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahuwataala di surau orang tua daripada sahabat teman kita itu sahur Allah Yarham. Semoga surau ini merupakan pemajarian amal jariah beliau yang telah menghidupkannya sekian puluh tahunan, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dapat dipertemukan dengan saudara-saudara, ikhwah, teman-teman kita yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Tapi insya Allah ta'ala, semoga kesempatan dan berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salafiyah, dalam sunnah, dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita udarsa muraja, pernah kita dulu sama-sama duduk di majlis ini, pernah saling tanasuk, saya nasihati. Walhamdulillah ya, kembali mempertemukan, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dimana di atas mahabbatul fillah, kecintaan sang perantara yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan silaturahmi yang dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang sahabin kita, menjadi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu dan tazawiri, jadi orang yang saling ziarah-ziarah silaturahmi karena Allah Subhanahu. Para ikhwan Azzaikumullah. Pada kesempatan ini kita kembali juga dalam rangka mengamalkan ayat Allah Azza wa Jal di dalam surat Adz-Dzariyat. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kamu beri peringatanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Para ikhwan dan para syabab dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu nasihat tausiah dari orang tua kita dan ulama kita, dan saya rasa untuk sekalian sedikit banyaknya pernah mendengar nama dia atau membaca karya tulisnya, itu adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, salah seorang anggota Hay'atul Kibar Ulama di negeri Saudi. Beliau di dalam kitabnya yang merupakan bentuk susunan tanya jawab soal dikumpulkan oleh murid beliau yaitu Syekh Jamal Furehan dengan nama adalah Al-Ajibah Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah. Di pertanyaan yang ke-113 beliau ditanya, ma hiya al-dawabitus syar'iyyatul lati yuhafidhu biha al-muslimu 'ala iltizamihi wa tamassukihi bi manhaji salafis salih wa 'adam al-inhiraf 'anhu wa 'adam al-inhiraf 'anhu wa ta'athuri bil manhaji ad-dakhilati al-munharifati. Beliau ditanya, apa dawabit, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan daripada syariat, syariat dari Al-Quran dan Sunnah, yang dengan ketentuan-ketentuan tadi, yang dengan batasan-batasan syariat tadi, seorang Muslim bisa dia menjaga, memelihara iltizam komitmennya, ya, kewajiban dia di dalam agama tersebut, dan bisa dia berpegang teguh kepada manhajus salaf, kepada orang-orang salaf terdahulu bisa mengikutinya dan tidak menyimpang daripada para salafus soleh tadi, tidak menyimpang daripada manhaj salafus soleh tadi, dan kemudian tidak terpengaruh dia, tidak terpengaruh terhadap metode-metode dan pemikiran-pemikiran yang masuk ke negerinya atau ke kampungnya, dan pemikiran-pemikiran tersebut menyimpang daripada manhajus salaf tadi. Ini nasihat beliau kepada kita, nanti beliau jawab dari pertanyaan tersebut. Kata beliau jawabannya, Al-dawabitu syar'iyyatu tufhamu min majmu'i ma sabaqal kalamu fi wa dhalik awwalan بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم والبصيرة. Ketentuan-ketentuan syariat dan ketetapan-ketetapan syariat, syariat Islam, itu dipahami dari kumpulan-kumpulan pembicaraan-pembicaraan yang akan dijabarkan oleh beliau selanjutnya. Yang pertama adalah, hendaklah seorang manusia tersebut mengembalikan perkara agamanya kepada ahli ilmi wal basirah, kepada para ulama dan ulama yang memiliki ilmu. Ahli ilmi, para ulama, wal basirah, yang memiliki pandangan yang tajam dan memiliki keilmuan di dalam membahas dan menjabarkan syariat tadi. Di sini para jemaah rahimakumullah beliau mengatakan kepada kita ahlul ilmi wal basirah, dan kita tahu ayat Allah azza wajalla menjelaskan kepada kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah kepada para ulama tersebut kalau kalian tidak berilmu. Ada perintah Allah azza wajalla kepada kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu sini adalah para ulama. Dan para ulama dan basirah ini adalah siapa yang dikatakan para ulama tersebut dan basirah yang memiliki pandangan yang tajam dan luas cakrawala tersebut adalah umul ladina akhadul ilma. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu an ulama'i tauhid, daripada ulama-ulama tauhid yang ahli di dalam menjelaskan akidah umat, tauhid kepada umat, menjelaskan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulama'il manhaj salafi, dan ulama yang betul-betul berada di atas tuntunan manhaj salaf, wa akhadhuhu minal akabir, dan dia mengambil ilmu tersebut daripada ulama-ulama yang tua. Ulama-ulama yang tua, yang tua akabir, bukan asagir, bukan asagir, dan asagir, asagir, ya, itu bentuk floral, bentuk jamak daripada sawirun. Dan asagir ini ditafsirkan oleh Imam Abdullah bin Barak dan juga dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hadi al-Madkhali bahwa asagir adalah ahlul bid'ah, orang-orang penyeru-penyeru kepada pemikiran-pemikiran bid'ah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dijelaskan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah sahihah jadi kedua, kata beliau inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyutara al-ilmu 'indal asagir, yaitu dituntutnya ilmu tersebut di sisi orang-orang yang asagir tadi. Abdullah bin Mubarak mengatakan asagir itu adalah ahlul bidah, dituntutnya ilmu di kalangan dari tangan orang-orang ahlul bidah. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan orang-orang yang dikatakan asagir itu, kata Syekhul Muhammad bin Hadi mengatakan asagir, ya, dari sisi ilmu dan dari sisi umur. Dan orang ahlu bidah walaupun dia umurnya 90 tahun, 70 tahun, tetapi ajarannya penuh dengan bid'ah dan penuh ajaran-ajaran mengajak kepada perbuatan bid'ah dan sebagainya, dikatakan sahih walaupun umurnya tua. Karena itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan kemudian kata beliau sebenarnya wala yukhadul ilmu mimman tatalamada ala aidi ashabil manahijil hadda al-mu'adiyati manhajis salafi as-salih wala yukhadul ilmu anil udabai wal mufakirin ولا يؤخذ العلم عن الأصالِ الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم ولم يوطنوا أنفسهم على منهج السلف الصالح. Kata Syekhun Jamal Furaihan murid beliau, tidak dipelajari dan diambil ilmu tersebut dari orang-orang yang belajar kepada para pengikut manhaj metode-metode yang menghancurkan, metode-metode dan manhaj yang merusak pemikiran umat. Apakah itu manhaj ya, Islamiyah, pemikiran-pemikiran komunis, pemikiran ateis, pemikiran Syiah, Rafidhah, Khawarij, ya, pemikiran Jahmiyah, pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diambil ilmu daripada orang-orang yang ucap menulis seperti itu, orang-orang yang memahami agama ini dengan akal, menyandarkan seluruhnya kepada akal. Orang-orang Mu'tazilah seluruhnya adalah kebenaran dukun dengan akal. Itu tidak pelajari ilmu daripada orang yang seperti itu. Dan mana mereka tersebut adalah yang bertentangan dan menyelisihi dengan manhaj salafus saleh. Dan juga tidak diambil ilmu, kata beliau, daripada udaba, para penyair, ahli syair. Kalau kita lihat dalam Islam, wa rahmatullah, para penyair banyak ada, bahkan di kalangan para sahabat Nabi SAW, ya, Ibn Rawaha, ahli syair, Zaid bin Thabit, ahli syair, dan bahkan mereka ada yang di masa jahiliyah dikenal sebagai penyair. Di masa Islam juga mereka penyair. Tapi mereka, syair mereka penuh dengan syair, ya, peribadatan kepada Allah SWT, bukan syair yang berisi kesyirikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada di kalangan mereka, para penyair tersebut, yang berpemikiran-pemikiran rasio, akal tadi, mengukur kebenarannya, seluruh kebenaran seluruhnya dengan akal, sehingga sinyal-sinyalnya banyak yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Dan ada juga sinyal yang baik tetapi telah bercampur, dan orang-orang seperti ini biasanya menyimpang dari sisi manhaj. Banyak dijelaskan oleh para ulama demikian. Nah, orang-orang mufakirin, ahli fikir, orang-orang yang mufakirin, ahli fikir, pemikir-pemikir Islam, kata orang. Jadi muncul pemikir-pemikir Islam, tapi dari sisi keilmuan orang seperti ini tidak berjalan di atas manhajus salaf tadi. Dan tidak diambil ilmu daripada asagir yang saya jelaskan tadi, daripada asagir yang dimana mereka-mereka tersebut belum kokoh. Belum kokoh pijakan kaki mereka tersebut di dalam ilmu tersebut. Dan mereka belum mengokohkan diri-diri mereka terhadap manhaj dan metode para sahabat tabi'in atau ba'u tabi'in. Kemudian para ikhwah sekalian, ya, wa yata'allamu minhum, dia kembalikan syariat tadi, pembahasan masalah din, masalah agama tadi, kepada kitab dan sunnah, dengan dikembalikan kepada para ulama tadi. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul." Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan taat kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum adalah para pemimpin, pemimpin muslim. Tetapi dalam pertikaian perkara-perkara dalam agama ini, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul tersebut tidak akan bisa dia pahami sendiri. Harus dia kembalikan pemahaman itu bagaimana dipahami oleh para ulama yang sudah punya garis dan punya pelajaran dan mengajarkan belajar kepada ulama-ulama sebelumnya. Sahabat mengajar tabi'in, tabi'in mengajar muridnya setelah itu, atau tabi'in atau mengajar murid tanpa hari ini. Para ulama yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang diinginkan para ulama. Dan kemudian kata beliau selanjutnya, wa yastashirum fima yajulu fi fikrihi min umurin liyasdura an ra'ihim fi dzalik. Dan hendaklah dia bermusyawarah dengan ulama tersebut dalam perkara-perkara yang terdetik di dalam pemikirannya. tentang urusan-urusan, tentang jin, tentang syariat yang akan muncul, yang akan disampaikan oleh dia kepada yang lain di dalam perkara demikian. Itu yang pertama, rujuk, mengembalikan dan bermusyawarah dengan para ulama dalam perkara ini. Tidak bisa dia jalan sendiri, memahami sendiri, oh saya ahli. Hatta dia ahli di dalam bahasa Arab, jago di dalam bahasa Arab, tetapi kalau pemahaman agama dan din ini tidak dikembalikan kepada pemahaman para ulama salaf yang terbimbing dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa, tidak sah. Bahasa Arab, rahmatullah, bahasa Arab bukan satu-satunya, bukan satu-satunya alat untuk memahami agama. Berapa banyak orang-orang terdahulu yang ahli di dalam bahasa Arab tapi menyimpang. Saya contohkan Zamakhsyari. Zamakhsyari salah seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah yang terbimbing dengan ilmu kalam, filsafat, mantik dan akal. Dia mengarang kitab, mengarang tafsir, namanya Tafsir Zamakhsyari. Kalau kalian masuk ke Google, buat situ Tafsir Zamakhsyari, keluar. Ahli dan jago masyarakat dengar tafsir, tetapi karena dia keluar daripada garis yang sudah ditentukan oleh para ulama dan para sahabat tabi'in sampai hari ini untuk mengembalikan pemahaman tersebut kepada pemahaman para sahabat salaf yang soleh, sehingga dia terlepas dari kontrol dan akhirnya dia mengatakan Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini makhluk, bukan kalam Allah. Sehingga di dalam muka di tafsirnya dikatakan oleh dia Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Sampai itu dia katakan Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an. Padahal kita akidah salaf, akidah ahlu sunnah wal jamaah, Al-Qur'an kalamullah. Minhu bada wa ilaihi yaqul. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, kalam Allah. Dia yang berbicara dan akan kembali kepadanya nanti. Oleh karena itu di antara tanda hari kiamat juga adalah seluruh yang tertata, yang terdapat dalam mushaf, yang tertulis mulai daripada alif lam al-fatihah sampai qul'udzu bin nas, itu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla nanti sebelum hari kiamat. Dan seluruh yang terdapat di dalam sudur nas, di dalam hati-hati manusia, akan dicabut diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada soalan kaumnya. Dan karena itu dikatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dia yang mulai berbicara dan akan kembali kepada dia. Semaksai ahli bahasa Arab, tapi disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa itu sendiri. Fajr rahmatullah. Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, yang kedua, penting juga bagi dari sini adalah at-tarawwi fil umur wa adamul ajalati wa adamul tasarru'i fil hukum ala nas bal alaihi ayatathabbata qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para ikhwan dan jemaah azakumullah wa barakallahu fikum. Kata beliau yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan yang kedua untuk menjaga keistiqomahan dalam agama tersebut dan untuk memelihara dinnya dan komitmennya dan konsekuennya terhadap manhaj salaf tersebut adalah at-tarawih fil umur. Hendaklah dia tarawih fil umur, artinya stanna, berhati-hati, pelan-pelan, adamul ajalah, dia tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa di dalam menghukum seseorang. Tidak boleh dia tergesa-gesa, tidak boleh dia mengatakan langsung fulan ahlu bid'ah, si fulan mubtadi', si fulan kafir, si fulan fasik. Bukan bidang dia ini. apalagi masalah kafir, menyerang kafir takfir. Sebagaimana juga dari dulu kita kena dengar lama kita bagaimana di ayat ini kan, di ayat saya enggak selalu kita kalau lumpur itu masuk ke kasar mereka ya awal sama syakir di ayat ini mereka mengkafirkan muslim, kita ini dikafirkan oleh mereka, kita ini dikafirkan oleh kami. Indonesia itu ada yang mengkhawarin dan sekarang muncul ISIS. ISIS ini bukan terakhir, akan datang lagi setelah itu nanti. Lihat, ISIS ini terlahir daripada pemikiran-pemikiran ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin kalau ibaratnya beranak, pemikiran ikhwan muslimin itu pendiri itu punya anak. Nanti Jabahan Nusrah, Al-Qaeda, ya, Jamaah Takfir wal Hijrah, banyak sekarang muncul ISIS. Ikhwan muslimin sudah dikasar. Mudah mengatakan orang muda, salam dakwah salafiyah dan Ahlussunnah sangat hati-hati dan benar-benar hati-hati di dalam mengkafirkan seorang dan pasti ke seorang. Perlu dalil, perlu dia nasihat, perlu ditegakkan hujah, perlu dihapuskan, dihilangkan dari pemikiran itu syubhat yang menempel dan sudah bersarang selama ini, perlu dihapuskan. Perlu waktu dan masa. Tak langsung kafir, pasti nafik. Allah pelajaran kepada Allah. Saya jujur atau datang nih, Kamal. Saya tanya antum sekali, Allah saya tanya. Setiap kali tanya. Tanya sampai sobri saya tanya, mana Usman? Datang dia tak? Ada, mana? Selamat. Oh, Allah. Alhamdulillah. Dalam marah cepat. Masih tanya. Siapa yang ketemu? Penempuran saya artinya kalau mungkin ada kesalahan dulu kita minta maaf, dulu salah sebelum minta maaf. Makmullah itu target. Sering saya menasihati. Jadi Ustaz Makmullah, dia pun saya kita tahu. Sering saya menasihati. Tidak ada orang sempurna. Adinun saya. Rasulullah SAW tadi kan. Islam itu saya menasihati. Lima dia Rasulullah SAW. Lillah oleh Rasulullah, oleh kitabi, oleh imatul muslim, wa ammati. Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, kemudian ulama, a'imah, para pemimpin, ammah. Kita ini ammah. Ammatul muslim. Seluruh kita sama Allah. Terima kasih. Sahabu, saya di sana, saya di sana. Faiz, kami suami, itu Islam. Tak usah kita artinya memposisikan diri kita adalah orang yang tidak ada salah. Tidak ada orang yang tidak salah. Yang tidak salah itu perambian. Ulama saja pasti salah. Ulama, ini tidak bukan ulama. Ulama pasti salah. Tidak ada ulama yang tidak salah. Yang tidak salah dan maksudnya para nabi, para rasul, mereka betul maksud, tidak ada salah. Allah bersihkan mereka. Kita tidak. Tampak kawan kita mungkin lalai. Kurang dalam ketaatan. Kita tarik. Kalau kita kendang, kita suruh mengindah. Tarik banyak-banyak. Begitu Islam surah Allah. Kita pengen selamat. Sebagai teman kita yang selamat juga. Dan Rasulullah SAW kita demikian. La yuhibbu ahadukum. Wa yuhibbu li nafsi. Ya. Tidaklah cinta sama Rasulullah. La yuhibbu ahadukum. Jadi. Ya. Illa kita saja cinta sama Rasulullah ini. Ya. La yuhibbu ahadukum. Ya. La yubna kata ada hadis Rasulullah SAW, ya tidaklah, ya seorang itu mencintai seorang seorang cinta dari istri. Bagaimana cinta dari istri? Ya la yuhibbu ahadukum li akhihi kama yuhibbu illa kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang mencinta saudaranya bagaimana cinta pribadinya dia. Jadi rahmatullah Islam demikian, sunnah demikian. Dan kita alhamdulillah sedikit banyaknya pernah mendengarkan dakwah salafiyah, pernah mendengarkan sunnah, dakwah sunnah sebagainya. Kita kembalikan. Yang lama-lama dulu kemudian Allah menetapkan kita dari sunnah dari istiqamah tersebut. Nah, dalam perkara yang kedua ini ada mutarawi fil umur. Ya, mutarawi fil umur wa adamul ajalah. Kita adalah hendak pelan-pelan di dalam perkara tersebut yang kita tergesa-gesa dan yang kita menghukum orang dengan tergesa-gesa tanpa tersambung dan terbaik tanpa bertanya check and recheck. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba'in. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila datang kepada kalian salah seorang fasik, dan fasik membawa suatu berita, fatabayyanu. Kalian cek, tanya sumbernya, dasarnya, sandarannya apa? Fatabayyanu ay fatatabbatu. Check and recheck, antusibu qauman bijahalah. Kalau kalian tidak mengadakan check and recheck kepada berita tersebut, nanti kalian akan ditimpa, kepada satu kaum bijahalah, didasarkan kebodohan. Ya, ketidaktahuan ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga setelah kalian tidak mengadakan check and recheck tadi, akhirnya menimbulkan ya perbuatan kalian setelah kalian tahu penyesalan. Oh, penyesalan. Timbul penyesalan. Kalau dia check and recheck benar, dari fasik ini banyak makhluk. Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk khabar berita dicek kembali kebenaran sahih atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak salah. Tidak mau kita langsung mengkomunikasi anda. Yang pertama, yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu idza marabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaguna ardal hayatid dunya فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَبَيَّنُوا أَيْ تَثَبَّتُوا بِمَا بَلَّغَكُمْ أَوْ بِمَا إِمَّا بَلَّغَكُمْ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian safar, waktu dia safar di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, fatabayyan, dan hendaklah kalian saling check and recheck. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan sekali-kali kamu mengatakan dan mengucapkan kepada orang-orang yang telah memberikan kepada engkau salam. Dia beri salam berikan. Jangan kita katakan lasta mu'minan. Boleh. Kamu bukan mukmin. Tabtaguna ardal hayatid dunya. Kamu dalam rangka untuk mencari kepentingan-kepentingan sejuil kehidupan dunia, sedikit daripada kehidupan dunia. Fa indallahi maghanim katsira. Di sisi Allah banyak pemeliharaan dan ghanimah antara pasang perang yang sangat banyak. Kadzalika kuntum, demikianlah kalian min qabl, sebelumnya. Famanallahu alaikum. Kemudian Allah memberikan karunia kepada kalian tentang Islam tersebut dan sunnah. Ya, fatabayyanu. Ya, maka hendaklah kalian check and recheck. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah dengan apa yang kalian lakukan sangat mengetahui dan sangat mengilmu. Kita bertemu orang, bersalam pada kita sudah. Ya, tapi masalah. Salam pada rahmat Allah. Kalau orang beri pada kita, wajib kita menjawabnya. Orang beri salam pada kita, wajib kita menjawabnya. Hatta pada rahmat Allah, Imam Bukhari dan Adab Al-Mufrad. Bukhari dan tidak ada Al-Mufrad. Dan Syalbani menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Hatta salam itu, kalau benar-benar salam diucapkan oleh dia, assalamualaikum warahmatullahi, dari orang kafir, betul-betul salam. Jawab. Waalaikumsalam. Tetapi kalau diucapkan oleh dia bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita misalnya di rumah. Rumah ada pagar. Jendela. Ada orang dari luar baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar sekali. Berita dia dengar lagi dua kali. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika buka pagar, rupa Cina. Bisa demikian. Rupanya kafir, bukan muslim. Tak sama. Sama juga ketika kita berada di majelis umum, sumuk ke acara, ya. Kemudian majelis umum itu hukum asalnya yang hadir itu adalah muslimun. Ada di antara yang tidak hadir itu muslim, ada yang tidak di antara yang hadir itu tidak muslim, tidak muslim. Bagaimana muslim? Kita baca Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu muslim. Itu banyak makhluk. Yang penting Nabi SAW dan Allah Azza Wajalla menjelaskan kepada kita, wa idza hujjitum bihajjatin fahajju bi ahsan minha. Apabila kalian diberi salam dengan salam yang betul-betul salam, fahajju, jawab salam itu dengan yang lebih baik daripada diucapkan. Sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, kalau mengucapkan assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau misalnya assalamualaikum dikatakan waalaikumsalam, atau dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau dilebihkan. Ini sudah sering kita dengarkan. Demikian yang disalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita artinya tidak menjawab. Nah, kalau orang yang salam kepada kita di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zahir ini ucapkan kita jawab. Tapi tahu kita setelah dia kafir, kemudian kalau dia bersalam lagi kita lihat, kalau tidak salam lagi kita jawab. Kamu tuh salam jawab. Jadi warahmatullahi. Itu Islam yang betul-betul mengajarkan kepada kita dalam muamalah kepada sama manusia, kepada Allah. Tapi batas-batas keedahnya adalah kalau itu bukan salam yang betul-betul salam saja, atau kita tidak tahu atau dimaksud umum tadi. Nah, kemudian kata Allah Azza Wajalla selanjutnya, maknanya kata Syaikh Sulaiman Mausar, tabayyanu, tathabbatu mimma balaghtum. Hendaklah kalian cek mengecek dan kalian cek kembali apa yang sampai kepada kalian tersebut. Thumma idza thabata fa'alaykum mu'alajatuhu biturqil kafilati biislah la biturqil ya mu'annab mu'annifa ya aw biturqil musawwisa wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala basyiru wa la tunafiru wa qala inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'ath mu'assirina wa qala li ba'd al-fudala'i sahaba inna minkum lamunafirina faman amman nasa falyukhaffif fa inna wara'ahu dha'ifa wa dhal hajati. Jabar bin Abdullah Allah azza. Thumma idza thabata 'alaik fa 'alaikum 'alajatu. Kemudian kalau seandainya orang yang memberi salam tadi tahu kita dia bukan orang muslim dan sebagainya, kita nasihati dengan baik. Nasihati dan berikan solusi-solusi dan jalan-jalan yang baik dengan cara islah, memperbaiki dia, tunjukkan kepada dia ini adalah salam kaum muslimin. Jadi langsung kita mengatakan menuduh dia bukan muslim, padahal dia muslim, tidak boleh demikian. Dia bukan muslim, padahal dia muslim, jangan dituduh demikian. Kalau dia muslim, sudah terima. Kalau dia kafir, harus sehati dia. Bukan dengan jalan kekerasan, kasar, dan bukan dengan jalan metode-metode musawwis. Musawwis itu artinya metode-metode yang menakutkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, basyiru wa la tunafiru. Beri kabar gembira dan jangan kalian buat orang lari dalam agama tersebut. Jangan kita membuat orang lari dan takut dengan din. Dan berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu muyassirin. Sesungguhnya kalian diutus oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan muyassiri, memberikan keringanan kepada umat. Dan din Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun. Din itu adalah yusrun, mudah. Berkata Rasulullah pada hadis, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Beri kabar gembira, jangan beri kabar ketakutan. Jangan takut-takuti, jangan buat orang lari. Kemudian ringankan, mudahkan, jangan dipersulit. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'ithtum muyassirina." Sesungguhnya kalian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat ini dalam keadaan kalian dalam muyassiri, memberi kabar yang mudah dan memudahkan kepada umat. "Wa la tub'atsum mu'assirin." Dan kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kaum yang mu'assirin, yang membuat orang sulit, berat di Islam. Salat berjamaah itu biasa. Salat aja kita ada keturunannya. sakit dia bisa duduk. Bisa duduk dia tidur dia. Safar juga ada ketentuannya. Ada keringanan daripada Allah Azza wa Jalla Rasulullah SAW untuk qasar. Ada jamaah. Subhanallah kajar haram. Mudah seluruhnya. Jadi Islam mudah. Tidak ada sulit. Tergantung lagi kepada orang yang akan mengamalkan dan menerimanya. Kemudian kata beliau di sini dikatakan kepada sebagian para sahabat Nabi SAW. Kepada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, inna minkum lamunafirin. Sesungguhnya di kalangan kalian ini, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, ada orang-orang yang membuat orang lari. Ini teguran kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang pagi salat membawa ayat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman amman nas falyukhaffi." Barang siapa yang menjadi imam terhadap makmum yang banyak, hendaklah dia ringankan salat itu. Dia singkatkan. Kenapa? Fa inna wara'ahu al-dha'ifa. Karena ada yang di belakangnya orang-orang yang lemah. Orang sudah berumur. Apa itu? Dan ada orang-orang yang berhajat. Ada orang-orang yang memiliki hajat. Dia pengen cepat selesai sholat jemaah. Mungkin di rumah ada tamu yang datang jam sekian sebagainya. Atau dia tadi sedang datang tamu. Bermacam-macam orang-orang hajat. Di dalam sholat demikian. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang memiliki hajat. Maka ketika jadi imam, dia ringankan sholat. Kalau dia sholat sendirian, tidak masalah sholat dia. Kemudian baca ayat 2 juz, 3 juz, 4 juz, sholat dia. Tapi ketika dia sholat menjadi imam, dia harus ra'i. Dia pelihara, dia jaga imam makmum yang di belakang. Wa ala kulli hal, fal umuru tu'alaju bi hikmatin wa rawiyatin. Ala kulli hal, kata beliau, maka perkara-perkara dalam agama ini hendaklah dijalankan, dicarikan solusinya, dicarikan jalan keluarnya dengan cara hikmah dan rawiyah, dengan cara pelan-pelan. Wala yasluhu li kulli ahadin yatadakhala fi majalin la yahsun tasarruhu fi. Maka tidak dibenarkan kepada setiap pribadi muslim untuk memasukkan dirinya atau mengikut campurkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Jangan dia ikut sertakan dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tsalitsan min al-mawabit ayatazawwada al-insan min al-ilmi bimula bimujalasati ajra'in wa istima'i bi ara'ihim wa kadhalika bi qira'ati kutub as-salaf as-salih wa sayri al-muslihin wa siyar al-muslihin min salafi hadhihi ummah wa ulama'iha wa kaifa kanu yu'aliduna al-umur wa kaifa kanu yu'ayyibuna an-nas wa kaifa kanu ya'muruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar wa kaifa yahkumuna 'alal asya' ha wa hadha mujawwanun fi siyarihim wa fi tarajumihim wa fi akhbarihim wa fi qasasil madin min ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli as-sidq laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Yang kedua, perjalanan ketiga, perjalanan makhluk adalah di antara ketentuan-ketentuan dan tawafik, ketetapan-ketetapan dan batasan-batasan, ya, daripada seorang muslim tersebut di dalam membuatnya istiqomah dan kokoh di dalam dakwah, dalam sunnah, dalam manhaj salafus soleh, adalah hendaklah dia seorang manusia yang tazawwad. Tazawwad itu artinya ayuziyah. Dia tambah dirinya, dia menambahkan kepada dirinya tentang ilmu. Dia belajar. Belajar dengan cara mujalasah di ahli ilmu, duduk dengan para ulama dan mendengarkan pendapat-pendapat dan pandangan mereka dan membaca kitab-kitab para ulama salaf yang sudah terjemah, alhamdulillah. Dia makan bahasa kitab sama lain. Belajar Allah banyak. Kembali ke kitab yang pernah juga saya sampai sebelum beberapa tahun yang lalu sebagainya. Kitab Syalbani, Syarimba, Syarimin. Ya, para ulama yang sudah jelas sebagai ulama besar di dunia. Kita beli, kita baca. Itu juga dalam rangka tazawud. Menambah ilmu kita. Banyak sebenarnya kesempatan, apalagi di hari ini. hemoroid. Ya tak? Ini mungkin tahun-tahun kita dulu lah ya. 96 kita yang 97 segini dulu belum ada ya. Belum bisa lihat makalah-makalah dulu. Sekarang subhanallah terpampang semua. Yang penting anak minta berantuk, masa minta berantuk teliti. Jangan asal. Sebab di dalam dunia android kesesatan dan kerusakan juga banyak. Kesesatan dan kerusakan juga banyak. Pemikiran-pemikiran Syiah, pemikiran-pemikiran DI banyak. Pemikiran-pemikiran yang rusak akidah umat banyak. Kita perlu teliti di sini. Kalau kita lihat tulisan ada nama Syedimbas, bismillah, tawakal Allah. Tulisan ada nama Syedimudhimin, bismillah. Ada nama Syekh Albani, bismillah. Ada nama Syekh Mukbil, bismillah. Ada nama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, atau Syekh Al-Fawzan, atau Syekh Al-Haidan, atau Syekh Rogi, atau Syekh Muhammad, atau Syekh Mubin, bismillah. Atau Syekh Al-Suhaimi, ada nama mereka. Allah sebab baca. Tetapi kalau nama tidak jelas, tentu tanya. Sekarang alhamdulillah, WA, Telegram seluruhnya, mudah. Tanya, ini pengarang saya paksa, sebaru aman. Jangan kita asal baca, jangan kita asal ambil, asal pin, sebentar kita lihat. Yang mudah tertipu. Ya. Saya juga sudah sekarang seorang ulama masih, kalau ulama yang ada sih mau saja. Kalau ulama-ulama dulu saya boleh sebut Tamiyah, Subhanallahan, Muqayyim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sebagainya, Imam Bukhari, jadi jelas sudah. Imam Nawawi, baca itu. Itu cara tazawud, cara menambah ilmu seorang ulama. Di samping kita duduk di majlis-majlis ilmu dan juga membaca. Ya, sambil kita apakah dulu menunggu keluarga atau menunggu anak pulang sekolah, sebagainya, berapa pula duduk mobil baca. Quran juga baca. Kesempatan bagi dalam hidup ini. Tolong jangan tahu banyak Allah. Ya, itu nasihat saya beratus kalian dan juga kita beli sini membaca kitab-kitab salaf tadi. Dan membaca riwayat-riwayat hidup biografi orang-orang yang musyri, orang-orang yang mengadakan islah, mengadakan perbaikan terhadap agama dan umat ini dari kalangan salaf umat yang terdahulu dan para ulama-nya. Baca biografi para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf dibaca biografi. Dan itu merupakan ziyadatul iman, menambah iman. Baca Quran menambah iman, baca sunnah menambah iman, membaca biografi para sahabat dan para biar para usul dan para ulama itu juga menambah iman. Ya, caranya demikian. Kemudian kata beliau juga, kita baca bagaimana para ulama mereka-mereka tersebut mencarikan solusi problem-problem umat pada masa itu. Dan bagaimana mereka menasihati manusia. Ya, dan bagaimana tata cara mereka mengadakan amal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana cara mereka amal ma'ruf nahi munkar. Tidak seperti kita serampangan hari ini dengan dalil amal ma'ruf nahi munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Tapi bom sana, bom sini. Perang sana, perang sini. Bunuh sana, bunuh sini. Caci maki sana, caci sini. Pemerintah diperangi dan sebagainya. Itu bukan amal ma'ruf nahi munkar. Kita memerintahkan kepada kebajikan, nahi mungkar, melarang suatu kemungkaran. Kalau seandainya kita metode yang kita pakai melarang suatu kemungkaran tersebut menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu mungkar. Tidak boleh. Sekarang misalnya contoh orang depan, ini mukhamar. Kita dengan semangat secara orang tapi jos, semangat dia. Larang ini, pukul ini. Timbul kemungkaran di masa lalu. Salah ini, tak boleh. Tak boleh. Hatta sekarang misalnya ada di sini orang jual kafe-kafe, diskotik, sebagainya. Kita mengadakan kemungkaran. Tapi ini menimbulkan kemungkaran lebih besar. Tak boleh. Serahkan kepada negara. Urusan sudah seperti itu, negara punya urusan, bukan kita ya. Kalau kita mampu, dengan cara hikmah kita, tak masalah. Tapi kalau kita tak mampu, sudah ada yang ahli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena rentetan dan tuntunan daripada amal ma'ruf nahi munkar itu ada tuntunan daripada Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, ingkari dengan tangannya, cegah dengan tangannya. Dan ini adalah pekerjaan para pemimpin, bukan kita. Disinilah kenanya sebagai sahabat-sahabat kaum muslimin yang punya semangat hamasah, yang bersangatan melihat kemungkaran, kemudian dia dengan semangat tegak. Ya kan, timbul apa? Pembunuhan, pembakaran, keamanan hilang. Demikian juga, kainlah bersatia kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kalau dia kemudian kainlah bersatia, tapi di sana, kalau nggak sanggup dia dengan tangannya, dia kerisan. Nasihat. Nasihat ini sudah sadar, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sanggup juga, tapi kalau di buat kali kamu akan iman. Dengan hatinya dia ingkar, nanti dia pergi. Dia tinggal kalau dia itu merupakan iman yang paling lemah. Rentetan dan tata cara mengingkari kemungkaran seperti itu dalam Al-Quran diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bukan dengan cara pendapat dan pandangan kita sendiri, sehingga muncullah orang-orang yang memakai simbol atau memakai topeng saya dalam rangka ingkar dan mungkar, tetapi menimbulkan kemungkaran besar tak boleh. Kita mau sedikit, tetapi selanjutnya bagaimana para ulama tersebut dan para generasi yang terdahulu tersebut yahkumuna ala asya, mereka memutuskan, menghukum dan menjelaskan dalam perkara-perkara din ini. Wa hadza mudawwanun, dan ini adalah ditulis, dibukukan di dalam biografi-biografi mereka dan terjemahan-terjemahan kehidupan mereka dan di dalam khabar-khabar mereka dan di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang yang memiliki kebajikan dan dari kalangan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang jujur. Allah Azza wa Jalla mengatakan surah Yusuf, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan demi sesungguhnya ya, sungguh adalah di dalam kisah-kisah cerita-cerita umat-umat terdahulu itu adalah merupakan ibratun li ulil albab, merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Lalu barakallahu membaca biografi para ulama, para sahabat, tabi'in dan a'immatus salaf tersebut itu merupakan sunnah dan ajaran yang diajarkan oleh para ulama kepada anak-anak murid dan murid-murid dan anak-anak cucu-cucunya, karena itu adalah merupakan pelajaran bagi kita melihat kejadian yang lalu. Allah wa'alaikum salam. Ini penjelasan beliau kepada kita dalam perkara ini. Saya sampai sini kita buka ya, tanya jawab atau artinya tiga hati lah ya, maafkan kalian tiga hati ya. Nah, saya taruh ada, kalau ada yang tanya jawab seperti itu, saya coba jawab seperti itu. Tunggu, nah, sorry. Jaya itu kosong. Betul. Jadi beda itu kuasa Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sesungguhnya kamu tidak akan dapat petunjuk baca di mana walaupun Allah yang maha esa. Betul. Ya, tapi kamu, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Betul. Sekarang. Sebenarnya maknanya kalau kita dah dulu nasihat pun tak dapat, kemudian kita dapat. Kita dulu kejadian Rasulullah SAW, paman, paman kan dulu ya. Kita tegur, kita nasihat. Keluarga kita, orang yang hatta, hatta anak kita, hatta istri kita. Kita sebenarnya sudah ada pelajaran daripada para nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut siapa istrinya? Nabi Nuh anak kandungnya. Nabi kita Muhammad SAW paman kandungnya. Alimnya kita, itu contoh kan kita. Jadi kita kalau misalnya dalam keluarga ada yang dapat petunjuk, ada yang ikut, alhamdulillah, kita ikut yang kita kutuk, tidak boleh. Dan kita doakan kecelakaan begini. Dan ingat kepada anak, jangan sekali-kali ada doa kecelakaan, jangan. Doakan kepada dia semoga Allah menunjuki dia. Lihat Nabi Nuh kepada anaknya sampai menjelang tenggelam masih diajak. Tidak bisa juga. Itu cara kita kepada kerabat keluarga kepada anak-anak. Sebab petunjuk dengan Allah maksudnya. Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada dia bukan kita. Kita hanya sebagai wasilah. sebagai orang penyambung lisan, penyambung lidah, penyambung wahyu, penyambung hatinya, penyambungkan nasihat kepada dia, terima rahmatnya. Hatta istri kita, anak kita, sabar. Ya kita, istri kita enggak mendengar, kemudian kita cerai, itu bukan sunnah. Enggak ada cara demikian. Sabar kita, sabar demikian juga istri kepada suaminya. Suaminya enggak mendengar, istri mendengar. Istri sabar. Banyak doa. Doa ini bagi rahmat Allah merupakan senjata yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Kadang-kadang doa tersebut membuka hati orang cepat. Kadang-kadang kepada Allah maksudnya. Ya kita hanya mundur saja, ya kita hanya kepada orang, kita nasihati, tapi doa enggak. Jadi ini, di malam hari, menjelang fajar, waktu-waktu yang menjelang subuh, itu doa-doa yang saja kita berdoa saja, ibu kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita, itu kita doa dengan doa tersebut, insya Allah mudah Allah bukakan. Tinggal lisan kita. Nah kita mengandalkan lisan, ini yang paling pertama. Ya para biar dan para usul. Ya para ulama. Bukan tidak ada ulama yang anaknya tidak jadi ulama. Ada. Jangan kita anggap ulama anaknya jadi ulama. Tidak, tentu. Tentu. Ya. Oleh karena itu banyak orang itu perlu kita doa bersama. Insya Allah ta'ala nasihat. Nasihat kemudian Allah menunjuk kepada kita. Yang kita bersyasa. Ya Rasulullah SAW sampai pamannya Ali bin Abu Thalib, Abu Thalib sampai di jalan meninggal masih dia sodorkan kalimat la ilaha illallah. Sekuat itu menyodorkan beliau kepada Abu Thalib, Rasulullah SAW, sekuat dia Abu Jahal dan kawannya menarik dia kepada din Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia tidak masyhur. Taufik bin Abdul Mansur. Oleh karena itu subhanallah. Nasihat, perlu kesabaran, perlu masa dan waktu. Apa itu adalah kaum kerabat kita dan istri kita sabar. Oleh sabar, tidak ada orang yang simsalabim, tidak ada. Harus dia proses. Itu sabar. Allah SWT. Ini, lain-lain. Tidak. Kita musafir ikut imam yang mungkin boleh harus sempurna kita. Maksudnya kita semua yang kita ikut itu ada tamam juga. Tamam bisa. Razali musafir. Sini sholat zuhur. Imam sahur. Dia berangkat kan? Saya harus berangkat. Berangkat. Berangkat balik. Ayah. Hah? Kita perlu jamaah. Lain, kalau selesai misalnya saya sholat zuhur bersama dia 4 rakaat, nanti saya salam, baru sholat asar 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat keluar ya. Ah, jamak kesong. Tetapi kalau kita ikut mukim sholat yang sama, kan zuhur kan? Zuhur kan? Kita sholat zuhur. Itu harus 4. Tetapi kalau seandainya saya ikut mukim sholat sah. Ustaz belum sholat zuhur, itu kan? Ustaz belum sholat zuhur, pasti sini sholat berbeda atau sama? Ah, berbeda? Ya. Seharus sholat sah. Ustaz sholat zuhur, itu niat boleh beda. Ustaz ikut dia sholat zuhur, dia sholat sah. Itu harus 2 rakaat. Ustaz 2 rakaat sholat, 2 rakaat salam. Paham tak tu? Ustaz ulangi. Sekarang misalnya seharus 5. Terskim. Dia mungkin sholat asar, sholat musafir. Dia sholat asar kan, sholat musafir. Belum sholat zuhur. Belum sholat zuhur lagi. Maka ustaz ikut dia sholat zuhur. Dia sholat asar, ustaz ikut sholat zuhur. Zuhur lagi dia, ustaz musafir. Maka ustaz sholat 2 rakaat. imam ketika rakaat kedua bangkit, ustaz duduk dan salam. Itu boleh. Dan kalau bangkit lagi ustaz mengikuti sahur, sholat asar, harus empat. Nah, kalau saya ya, ikut dia sholat asar lagi. Maksud saya itu, kalau gitu mana jamak kasar itu usah kan, berkutubukan lebih kurang wajib kan? Tidak sama jamak kasar boleh. Bukan wajib ya. Kasar itu yang wajib, tapi jamak kasar itu sunnah. Kalau misalnya kasarnya dua. Sebab hukum sholat musafir itu dua rakaat. Hukum sholat musafir dua rakaat. Sholat musafir itu asal sholatnya dua, bukan empat. Tapi ketika dia ikut sholat dengan mukim, dia sempurna. Zuhur, empat rakaat. Kalau sholat asal itu sholat asal, empat rakaat. Tapi contoh itu misalnya sholat zuhur, harus sholat asal. Ustaz dua rakaat ketika saya pertama, sholat saya terakhir dan salam. Ustaz bangkit lagi, dapat dua rakaat. Harus tambah dua rakaat lagi. Kenapa? Sholat asal. Sholat ke dia. Faham gak ada? Faham gak? Belum ya? Faham gak? Nah ini kan, dua dengar ya. Sekarang Ustaz Mustafir. Isya. Ustaz bul datang ke sini belum sholat maghrib. Belum sholat maghrib. Belum sholat maghrib Ustaz. Sahur sholat isya. Begitu. Berarti Ustaz ikut dengan sahur maghrib dia isya. Ustaznya maghrib dia isya. Isya berarti maghrib Ustaz berapa berarti? Tiga. Nah ketika sahur rakaat keempat dia bangkit, Ustaz duduk. Tiga rakaat, itu duduk Ustaz. Baca tayang terakhir, dia salam. Saya bisa maghrib kan? Selesai maghrib tersebut, bisa saja dua cara. Apa dia? Ustaz duduk sampai menunggu imam salam. Atau Ustaz bangkit mengikuti dapat satu rakaat, ditambah tiga rakaat. Karena Ustaz kalau isya. Tak isya. Tak boleh buat. Karena ikut. Buat penuh lah. Sama. Karena Ustaz. Anda pernah jumpa hadis bahawa hari Nabi Mekah dia semayang jamak kasar, jamak kasar. Ya ada. Jamak kasar. Jamak kasar. Dia imam. Dia imam. Tapi yang belakangnya. Belakangnya orang Mekah ketika haji dia sempurna dia di Mekah. Tapi ketika di Mina, tak. Jamak kasar juga dia. Di Mekah dia sempurna. Tak ada Rasulullah kasar, jamak kasar. Nah. Tapi alu Mekah ada. Di Mekah. Tapi dia di Mekah macam mungkin. Jadi tak boleh. Yang mungkin saya tak mungkin sama sempurna dia. Sempurna dia. Tapi ketika di Mina, di Arafah, di Muzdalifah tetap kasar. Atau dia penduduk Mekah. Penduduk Mekah ketika masyarakat haji. Penduduk Mekah ketika masyarakat haji. Ketika di Mina dia kasar. Ketika di Arafah dia kasar. Ketika di Muzdalifah dia kasar. Di Mekah? Mekah tak. Karena mungkin dia sebut. Saya jumpa hadis wari ni. Betul, Rasulullah kasar. Sama sekali. Iya sama. Karena dia imam. Di Mekah. Di Mekah. Jadi imam. Jadi imam betul. Dia kasar. Begini caranya. Yang paham. Adamnya gini kan. Adam. Ustaz Musafir. Kalau disuruh jadi imam. Ustaz kasar. Betul kan Pak. Misalnya ini. Ustaz datang sini. Saya bilang. Kasar aja. Misalnya ini. Contoh. Ustaz datang sini kan. Soal Isa. Kata Syarul, Ustaz Imam Ustaz. Saya bilang Syarul, Ustaz tidak Imam Ustaz. Ustaz yang tahu pada makmum. Saya sholat dua rakaat. Saya dua rakaat salam. Antum naik lagi tambah dua rakaat. Itu boleh. Dia dinamakan. Imam kalau dia jadi imam, dia kasar. Dia jadi imam, kasar. Itu juga Zuhur. Faham tidak? Saya ulang lagi. Sekarang Ustaz nih. Datang di sini. Pas sholat Isya. Saya bilang Ustaz Imam, saya bilang Ustaz Musafir. Kalau Musafir Ustaz sholat Ustaz dua. Tidak apa Ustaz Ustaz sholat dua, nanti kita tambah dua lagi. Ustaz Imam, ketika Ustaz sholat, dua orang Ustaz salam. Yang lainnya naik lagi tambah dua rakaat. Tidak kasar. Karena Musafir. Demikian juga Zuhur, demikian juga kasar. kecuali maghrib dan subuh. Paham enggak? Maksudnya bidang musafir itu jadi imam. Jadi imam. Nah, kita sore. Atau sore. Tapi kita masuk dia Nabi itu. Nah, mungkin dia kenapa? Nah, di makam. Nabi sore-sore di makam itu tak mungkin dia. Kaidah dia. Satu orang musafir bila jadi imam, bila tiba kasar boleh dia kasar. Yang orang mungkin sempurnakan. Rasulullah yang memasukkan Nabi itu pada mungkin dia punya hubungannya mesti dah. Rombongan dia dari mana? Dari mana? Dari haji. Ada punya haji. Itu betul. Dia jadi imam. Iya. Itu dia punya rombongannya. Kasar, kasar. Betul. Kasar. Cuma kasar. Itulah selisih ini ke situ lah. Iya. Maksudnya, saya bilang orang mungkin manusia orang mungkin dia itu sambung. Sambung ya. Boleh ya? Boleh. Anta sekarang misalnya kita datang rombongan. Iya. Sekarang misalnya kita nih, kita pergi umroh misalnya. Waktu itu berangkat sama Agan. Boleh kita kasar di situ boleh. Boleh sama. Di Madinah dan Mekah. Misalnya kita sholat yang mungkin, sholat zuhur. Dia sholat zuhur, kita sholat zuhur dua rakaat. Kemudian sudah terus sholat zuhur, kita sholat asar dua rakaat. Sudah pulang. Boleh lah salam. Atau kita sholat di hotel bersama misalnya, di hotel bersama, kita kasol. Atau ada musola di hotel bersama, di hotel ada musola, kasol kasol. Itu putih ya misalnya. Rasulullah pada masa itu membawa rombongan, karena rombongan melibat dina, wajibin seluruh ini. Nah, dia kasol. Maksudnya orang mungkin ikut dia. Mungkin ya. Ikut dia. Itu mungkin dia. Paham? Paham ya? Ya. Di masa yang, di masa safar ni, dia dari batu ni. Karena katanya kalau kita sarpa tu, kita lebih daripada 3 hari, 4 yang sama kita kena sempurnaan. Sempurnaan. Yang sorry penjelasan daripada Imam Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Mi'ad, waktu tersebut tidak terbatas. Bahkan selagi dia safar. Kalau misalnya sekarang saya di sini Malaysia, safar kan? Kalau saya baru turun di Johor Bahru ini, baru turun dari kapal atau pesawat, saya lihat mungkin di sini sempurna salat. Sempurna. Tapi kalau saya safar, safar 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun apa? Sahabat ada 2 tahun. Ada. Dia di sahabat di ketika pergi ke Afghanistan 2 tahun. Ibnu Umar pergi ke Uzbekistan 4-6 bulan. Ada yang setahun, ada yang setahun. Selagi dia tidak sabar. Tapi kalau sudah mungkin dia enggak mungkin. Cuma begini, kalau orang bekerja, sekarang orang Indo datang ke Malaysia, dia bekerja, yang boleh dia sabar. Kena kapal sebenarnya. Kena kapal. Iya, dia harus mungkin dia. Orang belajar dari Indo datang ke sini, dia sabar tak boleh. Hatta dari Yaman dia mungkin dia, karena dia belajar, dia bekerja. Itu parah ya. Faham, baik. Ya, ha. Apa jamak kasar dengan jamak takdim? Takdim dengan takhir dah. Takhir. Tertib tu atau diwarkan? Dia tertib. Bila maksudnya kalau kita sembahyang asar, kita waktu asar kita tetap menjuru. Zuhur, zuhur. Okay. Salat itu dengan tertib. Zuhur baru asar. Tak ada asar yang kalau asar dikerjakan dulu baru zuhur, itu bukan tertib, namanya takdim namanya kembali. Ini tertib. Dua rakaat lagi itu asar dapat 4. 4. 2 tambah 2. Jadi dia awal kita di salam naik lagi. Naik lagi. Masih boleh salat asar boleh. Ya boleh. Salat asar dia naik zuhur. Kadang-kadang belum salat zuhur. Dia kan takik juga kan kadang tadi kan zuhur itu. Tak mungkin kita asar. Tak mungkin kita ikut jemaah imam salat asar kita ikut salat asar juga. Kadang kita belum salat zuhur enggak. Zul dulu. Niat berbeda antara imam pun. Banyak pandangan banyak dalil. Mazhab sini, Rozaimi sini, ini sini. Ada satu kata putus dah masuknya. Okey, berkaitan dengan jamaah sejak dalam masjid. Katakanlah hujan tu, jamaah asal. Macam mana kita nak lari dia sendiri ataupun imam punya tanggungjawab? Kalau jamaah dia waktu hujan, kalau sini jamaah dia waktu hujan itu sunnah. Boleh. Sudah boleh. Rasulullah melakukan di Jumat boleh. Ada yang hadis juga cakap waktu Jumat saya tak boleh. Yang waktu Jumat itu tetap asal dengan tak tu sembahyang lepas kita sembahyang Jumat. Hujan. Lepas tu hujan. Sambunglah sembahyang asal. Jamaah kita jamaah boleh. Yang ada itu Rasulullah SAW melakukan itu adalah zuhur asal. Maghrib bisa. Jumat tak ada. Tidak ada riwayat. Tak pernah saya dapat riwayat. Tapi yang ada zuhur asal mati bisa. Itu jamak kan? Itu jamak. Jamak. Bukan kasar kan? Jamak. Kalau maghrib 3, isya 4. Zuhur 4, asal 4. Ketika hujan. Dan itu dilakukan. Itu juga saya daripada masjid. Tidak, jamaknya di masjid itu imam. Ya, dan imam. Imam. Kalau misalnya sahur di sini, jadi imam dia. Misalnya maghrib hujan. Pas sholat maghrib hujan. Kemudian dikatakan kita jamaah isya. Jamaah ini. Sesat yang mesti ini. Betul tak kan? Maksudnya siapa? Kalau itu syarikat. Maka kita berimam dengan orang. Tak boleh sendiri. Harus imam. Harus imam pula. Harus imam. Maksudnya. Harus imam pula. Tak salah. Tak salah. Kalau kita sendiri tak boleh. Harus imam. Tak boleh juga di rumah. Rumah tak boleh. Kalau ada kelompok jemaah, macam tak ada paham, ustaz pun jemaah. Ustaz jemaah tak boleh. Nah, kalau kita tetap ke imam dulu masjid. Sebab imam masjid, kalau imam mengatakan kita jemaah, kita jemaah. Kalau imam mengatakan tak jemaah, sudah tak usah jemaah. Imam tadi tak boleh buat sendiri. Yang ini memang bisa dilakukan. Nak kena imam mukim. Imam mukim. Yang boleh mandai. Tak boleh mandai. Kalau pulang maja datang. Ya, betul. Betul. Kalau boleh kira dia. Ya. Kalau zat di pondok saya lakukan kadang. Namun itu kalau hujan saya jamaah. Kadang-kadang enggak hujan juga orang jamaah. Yang penting bukan jadi adat. Bukan jadi kebiasaan. Jangan dijadikan rutinitas. Menurut saya jamaah bukan jamaah. Nah. Itu kepada imam sendiri. Nah, ini saya dulu. Saya sendiri lah. Apa imam kita berani? Jadi hujan itu apakah berlaku di rumah juga? Enggak. Mesti di masjid. Sebab hujan itu jamaah di masjid. Terima kasih. Tadi masalah yang bekerja kan, yang orang luar bekerja di satu negara. Kalau dia bekerja memang rumah tetap, okey lah, mungkin. Tapi kalau bersifat yang dia sementara, tak masalah, dia tidak kerja. Tak masalah. Kalau misalnya dia sekarang misalnya ada panggilan, ada panggilan. Syahrul ada panggilan ke Batam misalnya, berapa hari, 3 hari, sabar. Tapi kalau misalnya berpuluh bulan sebagainya, dia di situ ada tempatnya, ada rumahnya, ada tempat tinggal, ada tersedia seluruhnya, dia mungkin deh. Atau bekerja. Ya, Allah. Kalau pulang pergi aja, Ustaz, ada yang ini? Singapura, Malaysia. Singapura, apa ya? Tidak. Tidak, dikatakan safar, tidak. Sama orang yang... Jemaah berikut? Tidak. Tidak. Sama di Indo. Indo. Di Indo itu, dia tinggal di Bogor. Bogor atau Bogor kan, Jawa Barat di Bogor, kerja di Jakarta, betul? Dia tinggal di Bogor, kerja di Jakarta setiap hari, bolak balik, itu nggak safar dia. Tetapi bisa dia lakukan begini, dia tinggal di Bogor, tinggal kerja di Jakarta, tapi ketika pulang macet, jam itu nggak bergerak, itu sudah maghrib jalan. Dia lakukan tak bisa. Keluar mobil tak mungkin. Masjid, musala jauh, surau jauh. Apa dilakukan dia? Jamak takhir sampai di rumah. Boleh, boleh kami. Kada harus sholat kena. Bukan kebiasaan dia. Ketika itu aja. Ketika terjadi macet atau jam di weekend dia jamak takhir. Sebab tak mungkin dia sampai di rumah maghrib. Selama maghrib masih berjalan. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau orang misalnya setiap hari balik Singapura pagi mengkat tak dia pengusaha dia tak dia cuma kepada sepuluh hari. Saya di rumah tamam bosan. Tamam di rumah tamam dia 3-4 itu. Tak faham. Sebab dia sebelum sebelum bergerak boleh tamam. Boleh sama-sama. Tak faham. Jumaat ada ketentuan-ketentuannya. Jumaat ada bacaan ayat misalnya subhanallahi wa rabbika ala, kemudian al-ghasiyah ada pada malam Jumaat dan munafikun, itu ketentuan. Sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada ketentuan bacaan. Ini maksudnya adalah salat lima waktu. Itu lima waktu. Iya, itu salat lima waktu. Tapi kalau salat Jumaat ada ketentuan bacaan ayat. Kalau ayat Sabiha Isma Rabbikal A'la kan sepenting ya, panjang. Kemudian Ghafiyah, kemudian apa Jum'ah Rafiqun, itu tak terlalu panjang suratnya. Tidak masalah. Oh iya, itu jangan itu. Kalau seandainya, tidak, dia begini. Dia lihat di situasi makmum itu. Kalau seandainya kita sepakat misalnya, kita sekarang sepakat mesin ini, kita sholat panjang. Lain sejuk itu panjang. Seperti misalnya malam Ramadan, sholat rawih misalnya kan, kita sepakat ini baca sudah imam bulan satu juz kok ya sudah. Tapi kalau seandainya makmum tidak artinya imam terlalu panjang, mufarakah makmum boleh? Tidak boleh sahabat. Sahabat tertinggal kan udah sholat pergi dia, dia nggak sanggup. Kalau buat sholat sendiri. Boleh. Boleh. Itu lah. Tradisi juga dah. Dah semuanya dulu. Lepas tu dah habis. Dah habis salam lah. Lepas tu ada satu jemaah sahabat datang. Dia tengok dah habis semuanya. Dia balik semula semuanya jemaah kat rumah macam mana. Oh, selesai sholat berjemaah dia pulang. Dia nak semai jemaah, tapi dah selesai, dia pulang. Tujuan dia nak semai jemaah, tapi dia semai jemaah ke rumah. Rumah boleh? Boleh. Boleh ke belakang? Boleh. Boleh dia sholat di belakang sendirian, boleh dia pulang dengan anak istrinya. Yang pernah saya jelaskan juga, itu sekalian dulu dah lama lah tentang masalah memulang jemaah kedua kali yang silap di rumah. Tidak boleh, yang sorenya tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia, kita datang nih, Ustaz Ma'adam datang masjid. Kemarin selesai, kita ke rumah, sholat rumah. Ma'adam sholat rumah, jangan boleh. Kamu jadi main sendiri lah. Sedih. Ibu Masona, Ibu Wahab, itu sedih. Ya. Tolong. Tadi, imam baca waktu sholat rumah, keluar orang lain. Setengah surat, rokat. Itu masih ngerti, atau kira panjang, atau memberat. Kembali kepada makmum juga. Artinya di sini, pertama imam tadi harus menjaga keadaan makmum. Artinya dia lihat bacaan-bacaan di waktu Jumat itu apa. Setelah Al-Fatihah apa dibaca. Dia amalkan dia itu, belum mudah bagi dia. Jangan dia sudah tahu misalnya Jumat, rakaat pertama dibaca Al-Fatihah sama Al-A'la. Rakaat kedua sama Al-Ghathiyah. Kan itu kan. Sekarang dia baca oleh Al-Fatihah. Ya, makmum di belakang juga dia. Orang yang Jumat itu ada yang bekerja. Itu kan. Ada pedagang. Ada yang menyebut anak, macam-macam. Di sini imam harus paham dia, harus mengerti imam itu bagaimana. Oleh karena itu, bahwa apa ditentukan dalam sunnah Rasulullah SAW, dia tenang. Imam-imam juga tenang, masyarakat tenang. Tapi kalau buat bakarah oleh dia, imam pasti tidak akan tenteram kepada kamu. Makmum tidak tenteram, gelisah. Ya, itu pasti tidak bisa tahan. Sedang kerjakan ini, khutbah Jum'at saja, khutbah. Saya berapa tempat khutbah? Di Fetwa Kertal, kota Perawang, kota Industri. Itu akan bahasa 10 menit, 15 menit. So, masalahnya mereka mengerjakan kerja. Saya kata, mereka mengerjakan kerja. Kita buat akan bahasa ngajak 40 menit. Mereka lagi gini-gini duduk. Nanti ini kutuk, gitu. Usahanya lama, betul payah. Kalau kita harus pantai, kita. Artinya di sini seorang imam, seorang khatib, seorang imam, seorang da'i. Harus wa'i, harus memahami dari situasi kondisi pada makmum itu. Lain kalau seandainya itu di pondok kita, murid kita, santri kita, itu lebih masalah lain. Paham, guys? Itu nak kalau cara berdakwah kepada masyarakat demikian. Kita lihat, tahu kan orang kadang-kadang, apalagi khutbah Jumat itu sangat lapar. Khutbah panjang, ini bunyi-bunyi. Kalau bisa bicara Kalau dia berani bicara kepada imam, bicara aja. Tolong singkatkan umpama. Berani kan bicara aja. Nanti boleh kan? Harus ngerti. Dan lihat hormat kepada para ulama haram. Ada pulang haji itu sampai pulang-pulang. Sebentar kan? 10 menit, 15 menit, selesai. Karena orang punya hajat, orang punya keperluan lain. Dan khutbahnya targetnya kan nasihat. Sebenarnya bulan panjang. Allah Alam Bismillah. Ya. Sini sekarang berlaku apa? Sebelum khutbah ada ceramah. Itu dilarang tak? Tak boleh, tak boleh. Sebelum khutbah ceramah. Tak boleh dah. Tak ada sebelum khutbah ceramah itu. Itu hajat lah tu. Kalau imam nangis, maksudnya tengah solat dia berhati Al-Quran tu dia nangis. Tidak, kalau imam menangis itu bisa saja kan. Artinya kalau kita juga selalu makmum, ketika mengangkat macam imam itu adalah tahu kita makna, mesti nangis. Bukan masalah boleh. Rasulullah SAW sama pun. Tidak ada masalah. Satu lagi kategori hujan. Ya. Hujan dari mana yang boleh di rumah? Yang kita nak nilai hujan. Apakah dengan turun hujan krimis ke? Sekarang tidak boleh. Kalau dari fatwa apa Syekh Robi itu yang penting hujan. Tidak ada istilahnya hujan harus lebat atau hujan gerimis, yang penting hujan. Cuma kita di sini kan artinya melihat keutamaan juga sholat di masjid, berjamaah dan sebagainya itu. Ya kita berangkat di masjid. Ya mampu kita berangkat di masjid. Kalau tidak bisa, sholat rumah tidak masalah. Tapi yang penting di masjid harus dia ucapkan oleh dia. As-salatu fi rihalikum. Azan itu diucapkan as-salatu fi rihalikum. Kita dengar itu, salat di rumah-rumah kalian. Kalau kita enggak dengar itu enggak usah. Itu wallahu nak berlaku wallahu a'lam. Hadis segar kalau di rumah kamu itu wallahu. Itu yang penting. Boleh Ustaz. Kalau muazin boleh itu ucapkan. Atau itu sunah kan? Sunah atau dia katakan misalnya waman waman qa'ada fala harat. Barang siapa yang di rumahnya salat tidak ada salah. Dia dalam salat berapa salat? Berapa lafaz? As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi halikum, wa man qa'ada fala harat. Barang siapa yang duduk di rumahnya tinggal rumah salat tidak salah. Dan ini muadzin mengucapkannya. Kalau muadzin tidak mengucap kita enggak dengar. Sudah selesai. Di sini mungkin dalam adab mufrad tentang yang utama melakukan ini kira ibnu Abbas dan kira ibnu Salam. Jadi kalau nak tunggu azan juga, memang Allah mahu kalau jadi azan, bukannya aku baca ada azan baru ya. Tapi kita dalam kategori hujan lebat. Kalau hujan lebat kita mampu masih rumah masalah. Atau juga. Kalau saya kan ada. Atau rumah kita ada kita patut tunggu lebat dan mampu di dalam mesin supaya sebagainya ada alat sebagainya sudah bisa rumah masalah. Boleh. Tapi kalau orang okay, itu lebat yang mungkin lah. Tapi memang ada kategori hujan, dengan ada, buat tak jauh. Tapi dia mengambil kepada asal apa tadi? Tidak masalah, boleh juga. Boleh aja, tidak masalah. Boleh aja, cuma kita kan artinya kadang-kadang menjaga juga mungkin di masjid sholat jamaah kita ketinggalan. Bisa jadi demikian. Misalnya kita sholat rumah, rupanya di masjid sahur imam jamaah sholat oleh dia. Tinggalan tidak keutamaan sholat jamaah. Ya gitu. Artinya kembali-kembali kita aja. Insyaallah. Ya, kemudian bang sholat kita. Kalau kita tidak mampu, masih sudah. Dapat insyaAllah. Ya. Bab tadi yang memfarakah ni, kita dalam salat jemaah ni, memang dengan laki lah, kita itu memfarakah. Maknanya memfarakah tu kita kena keluar dari saf tu lah, kalau kita batalkan solat situ dan solat sendiri. Tak, kita disaf. Kita disaf. Disaf. Kita sih, tapi tidak ada jadi sambung Pak Imam tu baru boleh. Tak, lanjut aja. Cuma mengisi, memang kita percepat aja. Cepat aja. Itu. Pak Imam dan dua rakaat itu memaparkan sambung dan tetap aja coba kitab yang bapak kan tidak boleh kita pindahkan ke mana ini enggak tahu habis sih sudah boleh lah enggak bagus juga tapi di sini seperti jangan gitu jangan kita juga harus lihat ya tentang masyarakat jangan kita mengamalkan sunnah dari buku atau seperti tadi saya jelaskan misalnya Garis itu. Iya. Misalnya, Imam sholat isya, kita sholat maghrib, tiga rakaat salam. Kita lihat aja. Kalau itu kita lakukan di tempat yang memang dikenal sunnah di situ, bagus, hidup, kita amal nggak apa. Tapi di sini gorib bagi orang dengar. Betul itu nak jangan. Ustaz, kalau macam tadi abang kita dia tak memparaka, tapi dia tegur imam boleh tak? Subhanallah. Tak. Tak boleh. Kalau subhanallah kita tak salah. Tak boleh dia ucapkan subhanallah, dia tak salah, dia benar. Cuma tak salah dia. Yang salah kan tidak. Tak baca tak bisa. Tak boleh kalau subhanallah. Tidak ada kejadian begini. Ada kejadian pada rumah. Ada kejadian di tempat saya. Ini imam salat maghrib. Ya. Imam ini ustaz, bukan para orang ustaz. Mungkin karena lupa salat maghrib, surat takbir, tak baca fatihah jahat. Ya, mau jadi itu. Kasir itu kan. Kasir dia, bukan jahat. Makmum belakang itu enggak juga. Ya, apa dibaca oleh makmum belakang? Bukan sebarang lo baca itu. Jahar, jahar. Jahar, jahar. Tak sadar mungkin, lupa dia. Ada kejadian itu. Tidak, jelas si imam salah ya. Kok tak tahu dibedakan maghrib dengan zuhur? Kalau nak tegur imam, ada yang katakan kalau rukun akan sebut subhanallah, ya Allah sebut sikit. Tak, saya nak imam yang silap. Yang silap itu subhanallah. Kalau perempuan, tepuk tangan. Bukan begini tepuk tangannya. Begini. Ini yang tepuknya, bukan ini. Dan kalau perempuan menegur, kalau laki kan subhanallah. Kalau perempuan kan tepuk tangan ya, tasbih itu begini tangan itu tepuk. Istri bukan gini. Apa yang menuju rokok? Iya. Sebelum ya, kamu. Yang begini jalannya. Kalau seandainya dia ada ketakutan anaknya itu mungkin apa namanya sibuk dan sebagainya, itu boleh. Atau sakit, ibu putih, lelah, atau dia ada sakit, atau di rumah sakit sebagainya boleh jamaah. Tapi tak masuk jamaah itu boleh. Yang penting jangan jadikan adat, jangan jadikan sebagai adat, jangan jadikan sebentar jamaah. Setelah kita tegur dia kan, bila kita dah tegur juga, dia kufur juga, kita boleh klaim tak? Bahawa dia tangga kan, boleh jatuhkan juga. Kita kena, ini masih mungkin yang mudah dia. Solat, syok api nanti yang begini. Kalau misalnya seorang yang meninggalkan solat, meninggalkan kamu solat, nanti terancam pada kekufuran dia solat. Tahu jangan ada solat. Solat itu punya pun. Tapi maknanya kita tidak menjatuhkan dia. Tapi tidak solat jangan. Bagi dia ucap. Iya jangan. Saya kira sahabat. Kita nak tegur maknanya kita kena tegur dan bagi dia nas-nas. Iya atau buku, kita kasih buku. Kasih buku. Kalau dia ingkar juga. Apa sebab dia tak boleh jatuh. Tak boleh. Kita tinggal aja. Jauh aja. Itu banyak orang tak boleh. Iya, kalau orang tak boleh kita orang campir tak boleh. Jangan. Iya. Untuk sebagai nasihat kan, tentang orang yang ada sabun bermuda. Hari Jumaat dia di pusat kesabar. Dia sasapar Jumaat. Dia mengerti. Jadi nak apa dia itu? Apa? Memang di mana nak Jumaat tu? Tapi kalau hujan dari ini aku musafir. Nampak tak tu? Apa yang sebenarnya? Jadi ini, sebenarnya kadang-kadang kita lihat ya. Jumaat itu punya fadilah yang banyak. Di kalangan masyarakat ada orang yang menganggap puasanya tidak boleh safar hari Jumat. Itu ada? Ada? Ada. Ada. Yang mengatakan tidak boleh safar hari Jumat. Dari kalangan. Artinya dia meyakini tidak boleh safar. Bukan keyakinan dia. Ah, semata-mata pokoknya Jumat kamu safar. Pokoknya dia, pokoknya Jumat kamu safar. Dia beretikat berkeyakinan Jumat tidak boleh safar. Padahal tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Boleh saja di safar Jumat, boleh Kamis sebagainya. Dan kalau Jumat pun dia safar dengan hati kata etikat yang keyakinan adalah bukan ingin meninggalkan masuk Jumat. Dan yang penting waktu safarnya itu mauidnya dia tidak safar Jumat. Ya sudah Jumat. Jangan dia menghindar. Misalnya mauidnya sudah ditetapkan Jumat, kemudian meninggal Kamis. Jangan. Ya, kenapa gak tahu kita dari Jumat dia safar. Meninggal tuh, punya fadilah. Meninggal di Jumat. Punya fadilah. Syahid. Meninggal lagi Jumat. Punya syahid. Lepas maghrib sebagai Kamis. Itu Jumat. Nah, Jumat. Betul. Mana mulai pada Jumat tuh. Malam Jumat tuh mulai malam Kamis, malam Kamis, Kamis itu Jumat. Kamis lepas maghrib. Itu Jumat. Sebelum maghrib tuh lagi. Enggak, masih Kamis sore. Mana maghrib? Maghrib malamnya, pas sekarang ini maknya Jumat besok kan, ini malam ini mana? Maghrib. Kepada matahari itu masuk Jumat. Karena itu hari demikian. Yang meninggal di Jumat itu ada. Ada betul kan? Ada betul kan? Ya cuma syahid. Syahid. Syahid ya. Subhanallah, meninggal Jumat itu punya fadilah. Nah, cuma jangan pula jadi kebiasaan. Dia jadikan kebiasaan apa dia? Pokoknya safar Jumat. Safar Jumat. Jangan beli ini beli kan jangan, tidak boleh, salah. Bulan saya. Jangan jadikan kebiasaan setiap hari Jumat salah. Padahal dia mungkinnya ada hari Kamis misalnya atau hari Rabu. Rupanya dia tidak boleh tetap Jumat, tetap Jumat. Kalau hari Jumat dia itu. Tegak, selain. Lain. Kalau misalnya orang kafir, orang bin as, ini lain masalah, lain hukumnya. Yang ini muslim, yang muslim. Yang betul dia seorang muslim, sholat dia taat kepada Allah SWT. Banyak ikut sunnah. Ya, kita muslim seawal pun tak salah. Muslim awal. Insya Allah mudah. Tidak juga. Tidak juga kan? Tidak juga. Tidak juga kan? Tidak juga kapan? Maksudnya kita tidak juga. Kita merasa bismillah. Masalah dia yang itu janji itu. Kalau selain Jumat lah nak ucapkan dia sama orang. Kita juga sebelum hukum itu. Jadi kami tak semayang. Jumat waktu itu lah. Kapan dia? Apakah dia misalnya berangkat dan lokasi siang? Ada di Jawa Timur kami. Dia bersolat sebelum subuh. Baru ada di luar tadi. Tak payah Jumat. Ya. Tidak. Kapan pun dia? Yang penting dia berangkat dan Jumat. Apa yang berangkat? Kutak mana tu? Dapat tu? Mesti ada tu? Ada. Sebab yang Jumat. Sikap kita dengan orang yang bercanggah dengan kita punya pandangan ataupun kita punya kadang-kadang sekarang di sini tengok kalau dulu tak ada hujah, sekarang dicari-cari hujah tu untuk membenarkan perbuatan. Kalau orang yang seperti ini, kalau kita sudah sampaikan hujah kepada dia, ini hadis, ini ayat atau ada buku yang kasih, kemudian dia cari lagi dalil untuk membenarkan, tinggalan aja dia dari raya. Berarti tidak ada dalil kebenaran dia. Sekarang sudah ada hadis, ada ayat, ada buku, ada pedoman-pedoman dia. Kemudian dia akan terima, dicari dalil untuk membenarkan, tinggalan aja. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa?